fatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَارَ مُدَسَدُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَسَدٍ بِدْعَةٍ وَبِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Maha Salam Muslimin Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali apa yang belum kita baca dari kita dalam Al-Qasr Al-Fiqhi yang dilihat oleh Raja Syekh Dr. Sani Ibn Fawzan bin Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala. Pada pertama kita lalu kita telah menghitung, yaitu jika si mayit meninggalkan suami, kemudian meninggalkan kakek dan meninggalkan satu saudara laki-laki. Untuk mengingat sebentar ya, biar nanti hitung-hitungannya kenapa kemarin kok untuk satu kemudian empat. Suami, kakek, kemudian satu saudara laki-laki. Suami tatkala tidak ada anak-anak berarti dapat setengah. Kakek kemarin dapat berapa? Sebab tiga. Saudara laki-laki sebab kemarin seperempat. Kakek seperempat, saudara laki-laki seperempat. Ini sisanya ya. Kakek dan saudara laki-laki ini sisanya setengah. Berarti ini dapat setengah. Dapat setengah. Sehingga seperti ini pecahan nanti di apa jadi satu ya. Pecahan suami dapat setengah itu gambarannya gimana setengah dijadikan apa lambang bulanan yang tidak pecahan. Sehingga dikali berapa? Dikali berapa? Setengah dikali berapa dapat satu? Dua. Kali dua. Kalau ini kali dua, ini juga kali dua. Dapat setengah. Kalikan ya. Ini kali ini dapat ini kali ini dapat. Ini masih setengah lagi, ya kan? Dijadikan satu. Kali berapa? Kali dua. Ini kali dua lagi yang ini. Dua. Ini kali dua. Ini kali ini. Satu. Mas. Jumlahnya berapa? Empat. Mau dikembalikan lagi bisa. Ya. Menjadi apa? Dua per empat berapa? Setengah. Satu per empat. Tiga. Satu per empat. Ya, kembalikannya hitung ya. Ini kalau di ya kan 2 per 4 setengah. setengah, ya, sama dengan 1/4. Ini 1/4 kembali lagi ke sini. Berarti suami dapat 2, kakek 1, saudara laki 1. Kalau mau di apa dihitung secara dijadikan bilangan genap, tidak pecahan. Maafin kok. Sorry kok. Bukan orang dokter. Siapa? Pecah saja. Ini kalau misalnya nggak pecah kan perbandingannya gitu. Perbandingannya adalah 2, yang satu ini. Soalnya ini nanti anu apa nanti untuk menghitung aul ini nanti ya, ini nanti untuk menghitung aul itu harta warisannya sedikit dibagi orang banyak sehingga harus berkurang harus dikurangi nanti pakai seperti ini di apa dibawa ke bilangan yang genap nanti pecahan. Nanti ada rot juga. Rot itu harta warisan yang banyak cuma dibagi sedikit orang sehingga harus ditambah. Itu yang kemarin. Istilah gitu yang apa mencari yang istilah yang muka sama kalau sudah ditetapkan ketiga ya kemarin itu sudah itu dan selalu yang dulu-dulu kemudian kita terangkan para syekh hamidullah ta'ala al-hal misalnya keadaan yang kedua ayakuna sulub-sulubaki ahadu minal mukaw sama wa minal sudus. Bahwasanya sepertiga yang tersisa ini lebih besar, lebih menguntungkan daripada pembagian dan daripada sepertiga. Bamisan dari kaum wajad wa khamsu akhwatin. Kemana sudah belum ya? Sudah. Diulangi tak? Langit dalam. Ibu mayat meninggalkan ibu, kemudian kakek. Kemudian 5 saudara Ehwan, laki-laki. Laki-laki. Om berapa? Ibu karena ada saudara tidak mendapat sepertiga, namun mendapat seper. Ibu karena iya, setengah mil. Ibu mendapat sebenarnya karena tidak ada saudara-saudara si mayit. Kemudian kakak dapat berapa? Belum dibaca ya. Dapat 1/6 ya. Misal dzalika um wajad wa khamsu akhwatin. Khamsu akhwatin. Lima kana fihi al-fardu dan nisf. Jadi apa yang di sana ditetapkan dari kewajiban yaitu kurang dari setengah. Wakanat ikhwatu aksaru min misraihi, dan di sini saudara-saudara ini lebih dari dua. Wajhu ta'yid sulusul baki fi dzalika annal baki ba'da sudus al-um, yaitu um dapat sudus yaitu 1/6. Ba'da sudusul um khamsah ala jad wa khamsah khamsah ihwah. Wa sulusuha wahidun wa isnani wa sulusani. Ini seperti geng. Jad dapat sebab 3. Cet dapat coba ini. Cet satu tiga. Seperti tiga. Kemudian lima sampai enam lagi. Ini tambah ini berapa? Kalau misalnya ini 6 kali 6 ya. Biar 1 berapa ini? Dikali dibagi 1/3 berapa? 2 ya? 2 atau bonus ya? Kalau kakek 1/5 berapa? 6 × 1/5 Cek solusi tadi. Bapak ya, asra ala 15. Kalau misalnya dikalikan 6 dikali 6 1 ini dikali 6 1 ini dikali 6 1 ini dikali 6 2 agak cocok ya sebenarnya. Coba kalau dua ini tiga pas ya sebenarnya. Jadi kalau ada om atau ada ibu, ya, ibu mayat meninggalkan ibu, kakek dan 5 saudara laki-laki. berarti ibu mendapat 1/6, kakek mendapat 1/3. Kemudian 5 saudara laki-laki dapat setengahnya, yaitu 3. Jadi ibu yang dapat 1, kakek dapat 2, 5 saudara laki-laki dapat 3 bagian. Sekarang kalau mayit meninggalkan suami, kemudian ibu, kemudian kakek, kemudian 2 saudara laki-laki, juga sama. Kakek itu kedudukannya seperti menggantikan bapak, ya. Juga sama, bapak dan ibu. Kalau ada saudara-saudara maka per. Sisanya berapa ini? Ini tambah ini, tambah ini. Setengah tambah 1/6 tambah 1/6. Sisanya sobat. Nah, sisanya 1/6. Jadi setengah ditambah 1/6 ditambah 1/6. 5/6. Kemudian 2 saudara laki-laki 1/6. Kemudian untuk biar tidak dijadikan pecahan, ya jadi 1 kali berapa? Kali 6. 6 kali 1/6 3. 6 kali 1/2 3. 6 kali ya benar-benar yang ini dulu ya. Yang terkecil dulu di apa? Di, bukan yang ini. Dulu ya. Nah, contohlah. Tengah ini 1/6. Yang paling apa? Paling pecahan yang paling kecil berarti 1/6. 1/6 dijadikan 1 dikali 6. Berarti ini 6 dikali 1/6 1 dikalikan 1/6 1 6 dikalikan 1/6 1. 6 dikalikan setengah 3 kali 3 saudara satu saudara ini dapat setengah atau dipanjangkan lagi karena di sini ada setengah. Kali berapa lagi? Ya jadi satu. Kali dua. Kali dua. Dua. Tiga. Itu ya. Ini kali ini berapa? Nah, kali satu. Ini berapa nih? Si suami dapat 6, ibu dapat 2, kakak dapat 2, satu saudara laki-laki dapat 1, satu saudara laki-laki dapat 1. Pas. Dikembalikan lagi juga bisa ya. Dikembalikan lagi bisa. 6 per 12 berapa? Setengahnya. 2 per 12 6. 2 per 12 10 juta dibagi 12 dulu terus baru dikalikan masing-masing dapat itu. Bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Nah, misalkan 10 juta bagi 12. Dapatnya misalkan 1 juta. Berarti yang suami 1 juta kali 6 gitu. 6 bagian. Iya. Kan mudah ya. Iya kan? Ya. Dia yang atau perlu dengan juta-juta. Sekarang kalau mayat meninggalkan ibu, meninggalkan kakek, meninggalkan dua saudara, ini sudah ya? Sekarang kalau si mayat meninggalkan suami, meninggalkan nenek, meninggalkan kakek, meninggalkan dua saudara laki-laki, mayat meninggalkan suami, suami, terus nenek, terus kakek, nenek itu berarti menggantikan ibu. Kakek menggantikan bapak. Kemudian dua saudara laki-laki. Suami karena tidak ada anak-anak dapat setengah. Nenek dapat setengah. Kakek dapat sisanya ini. Berapa? Pernah. Dapat sebat. Sebenang jadi satu kali berapa? Dapat satu. Tiga. Sudah ada nama? Sudah maju baru ini ya? Tanyakan. Bisa materinya ini tidak pakai gula-gula tadi gimana? Maksudnya saya mau nambah-nambah kepikiran biar seperti simpel aja yang suami berapa. Jadi kalau nanti dibulatkan ini pelajarannya nanti yang akhirnya itu malah habis di telan itu. Jadi pikirannya juga terlalu malah robot. Robot. Banyak pikiran itu. Tapi kalau hanya sebatas suami berapa persen berapa persennya, jadi lebih mudah. Dari umumnya gak robot. Suami semua. Karena itu bukan semua orang tuh mengalami hal itu. Kalau memang persoalan daya mengalami itu kan nanti kita bisa diusah sendiri. Jadi intinya itu tidak membuat itu tadi kanan itu tadi untuk mencari awal jabat. Nah, maksudnya kalau hanya bagiannya berapa kita saja kan nanti yang membutuhkan nanti biar di terlebih sendiri. Kalau ini belum ada awal jabat, jadi gampang misalnya nggak usah dikasih bilangan benar lah. Nah, saya usah pakai itu. Ya. Nanti maksudnya kok matematika. Ilmu loh. Yang penting dipahami ya. Sekarang bahasa ini juga robot ya. Keterangannya robot. Berarti itu mah bunyi di warna yang masih mati kan. Kalau mayat meninggalkan suami, meninggalkan kakek, kemudian meninggalkan tiga saudara laki-laki. Ini sudah nih ya? Latihan lagi. Belum ada ya? Sudah ada. Sawal ya. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.